Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kita kepada Allah dan salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad. Hari ini kita melanjutkan kajian kita, kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi dalam program Penyejuk Hati, agar kita memiliki hati yang sejuk karena mengetahui tujuan dari hidup yang sementara ini. Ayat ini membahas tentang tujuan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 88, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum wala tahzan alaihim wahfid janahaka lil mu'minin. Jangan sekali-kali kamu wahai Nabi Muhammad menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka atau orang-orang kafir itu. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 88 tentunya terkait erat dengan ayat 87 sebelumnya, ketika Allah memberikan anugerah terbesar kepada umat Islam berupa Al-Quran dan Al-Fatihah, maka jangan sampai silau dengan dunia yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai sarana daripada sebagai tujuan. Karena apa? Ketika manusia atau ketika umat Islam melihat dunia sebagai tujuan, sebagaimana yang telah diraih oleh kaum kafir Quraisy pada masa Nabi Muhammad hidup, atau pada saat ini oleh orang-orang yang bukan Islam, maka umat Islam akan menjadi goyah, lari dari rel yang lurus, dan goyah sehingga tidak mengetahui arah dan tujuan hidup. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad, wala tahzan alaihim, jangan sedih melihat mereka yang berhasil dalam pandangan quote and quote duniawi, tetapi berbahagialah umat Islam karena mengetahui bahwa Al-Quran dan Islam itu adalah anugerah yang terbesar, dan dunia adalah sarana yang sementara. Keberhasilan duniawi tidak menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan lebih dari itu, jangan karena materi putus persahabatan, tetapi jadilah persahabatan sebagai nikmat lain dari dunia ini lebih penting dari sekedar materi yang diraih. Untuk itu Allah menutup ayat ini dengan wahfid janahaka lil mu'minin, merendahlah, berkasih sayanglah, sampai sakasangkingkan kasih sayangnya diilustrasikan dengan rendah. Orang yang menghormati orang lain, maka dia akan merendahkan kepalanya, akan merendahkan wajahnya sebagai penghormatan. Nabi Muhammad adalah orang termulia, walaupun dengan demikian dia mau berendah di hadapan mukmin. Itu mencerminkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang sayang terhadap umat Islam. Di studio telah hadir Ustaz Ardiansyah. Kita akan mengkaji ayat 88 dari surah Al-Hijr ini. Persilakan. Terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini kembali Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak menjadikan dunia ini sebagai ukuran dalam dakwah beliau. Tentu kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah manusia biasa, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah nyatakan, dan itu diabadikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innama kul innama ana basyarun, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Innama yuha ilayya, hanya saja diberikan wahyu kepadaku. Jadi bedanya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan nabi penutup dan nabi terakhir. Nah, Allah mengingatkan dalam proses dakwah, dalam menyampaikan dakwah itu, janganlah sampai kamu mengukur bahwa orang yang kaya ini lebih patut aku dakwahi agar mereka masuk ke dalam agama Islam, sehingga nanti pengikut-pengikutnya akan masuk ke dalam agama Islam, sementara yang kecil-kecil tidak diurusi. Ini menjadi penting saat sekarang ini untuk kita cermati betapa terkadang kita terlalu sering memikirkan yang besar-besar sehingga yang kecil-kecil nggak ada yang ngurusi. Dan dakwah Islam sekarang tercecer di bumi pertiwi ini karena seperti itu. Orang lebih sibuk, para alim ulama'nya mohon maaf, lebih sibuk untuk berada di kota, tetapi yang di desa-desa dan di pelosok-pelosok tidak ada yang dapat menanggung jawabinya atau tidak ada yang dapat membimbing mereka. Nah, inilah yang Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita semua lewat ayat ini, betapa pentingnya untuk berbuat tidak hanya pada yang besar-besar tetapi juga melihat kepada yang kecil-kecil. Bukankah medan dakwah itu lebih banyak di pelosok-pelosok, di perkampungan-perkampungan daripada di tengah kota? Kalau di tengah kota kita tidak susah untuk mencari seorang yang bertitel doktor dalam ilmu agama. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam pelosok-pelosok, bahkan untuk mencari seorang ustadz yang tamat aliyah saja pun kita akan merasa kesulitan. Atau seorang ustadz dan ustazah, apalagi yang tamatan dari pondok pesantren. Nah, ini satu hal yang ingin kita lihat, ya. Dan ketika dakwah yang kita sampaikan itu ternyata menurut kita gagal atau ditolak, maka kita tidak perlu bersedih. Karena kita bukanlah orang yang memberikan hidayah. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau merasa sedih yang begitu dalam karena ditolak dakwahnya oleh pemuka Quraisy dan orang-orang yang masih memiliki aliran darah dengan Rasulullah SAW, Allah mengingatkan di dalam surah Al-Ghashiyah, "Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir." Muhammad, ingatkan mereka karena engkau hanyalah memberikan pengingatan, bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Dalam ayat ini Allah ingin menegaskan, ingin menghibur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa janganlah engkau merasa sedih karena penolakan yang mereka lakukan terhadap dakwah yang kau sampaikan, dan jangan pula engkau merasa kecil, minder karena dakwahmu ternyata tidak berterima atau tidak mendapat respon dari mereka. Tapi ingatlah, ada sekelompok orang yang senantiasa setia denganmu. Wahfid janahaka lil mu'minin. Ingatlah bahwa kamu harus concern kepada mereka yang beriman. Nah, ini yang menjadi penting saat sekarang ini, bahwa terkadang kita sering mengurusi untuk bagaimana berdialog dengan orang-orang di luar agama kita. Bahkan seringkali kita berusaha untuk memuasi para orang-orang yang memiliki kedudukan di luar agama kita dari para pemuka-pemuka agamanya. Padahal sebenarnya ada yang lebih besar yang harus kita perhatikan, yaitu nasib daripada orang-orang yang beriman. Dan ini adalah bentuk dakwah Rasulullah SAW yang kita perlu tiru saat sekarang ini untuk kembali back to basic. Bukankah para ulama kita dahulu juga tinggal bersama dengan masyarakatnya? Maka daripada itu kami menghimbau kepada kita semuanya, marilah kita menjadi masyarakat yang dekat dengan, menjadi ulama yang dekat dengan masyarakatnya, bukan ulama yang terkesan eksklusif dan mengucilkan diri dari tengah-tengah masyarakatnya. Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. 88 ini dari surah Al-Hijr memberikan kepada kita beberapa pelajaran penting yang telah disampaikan oleh Ustaz Ardiansyah. Yang pertama terkait dengan ayat sebelumnya, bahwa anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada kita yaitu Al-Quran. Dan kemudian pelajaran yang terpenting juga dalam ayat ini, jangan sampai silau melihat dunia, karena dunia adalah sarana yang baik dan tujuan yang buruk. Untuk itu Allah berkata kepada Nabi Muhammad, yang lebih tepat untuk kita sebagai umatnya, wala tahzan alaihim, jangan sempat kita bersedih atas karena lebih miskin secara materi dengan orang yang bukan Islam. Jangan merasa bersedih karena lebih miskin secara materi terhadap orang yang bukan Islam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad pun akhirnya yakin kita tidak layak untuk bersedih karena kita memiliki kekayaan. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan sedih karena Allah bersama kita. Allah adalah kapital. Allah adalah kekuatan. Allah adalah sumber kekayaan. Menjadi penting yang untuk kita sadari di penghujung pertemuan ini sebagai kesimpulan, bahwa kekayaan itu sendiri bukanlah tujuan. Kerja bukan untuk mencapai kaya. Kerja adalah mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mencapai kekayaan, ketika kekayaan itu dianggap sebagai sarana untuk mencapai ridho Allah, maka dia akan menggunakannya semaksimal mungkin untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah. Bila demikian adanya, maka wahfid janahaka lil mu'minin. Dia akan sharing, dia akan berbagi dengan siapapun. Karena apa? Karena dia tahu hidup menjadi indah ketika tujuannya lillah. Hidup menjadi sengsara ketika tujuannya kaya. Wahfid janahaka lil mu'minin. Kita senang melihat orang lain senang dan kita sedih melihat umat Islam dalam rudung kesedihan. Saya Jenderal Arifin bersama Ustaz Ardiansyah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan ayat 88 ini membuat kita dapat berbagi empati dan kebahagiaan bersama umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.